Orang lain tidak tahu amal kita, ya enggak apa-apalah. Ya Allah udah tahu ini kok. Nanti gimana dong? Saya jangan ingin ditiru oleh orang lain. Boleh kalau yakin ini bukan untuk riya, tapi ngajak orang lain mencontoh kebaikan, sok aja. Atau tahadus binikmah, menceritakan karunia supaya orang lain jadi minta karunia ke Allah, sok aja. Kalau yakin aman, bicaralah. Kalau enggak aman, diam, kan enggak ada gunanya. Kita kan banyak bicara supaya orang lain kagum ke kita, supaya nganggap kita ini pintar, serba tahu, banyak amalnya, hebat, keren, intelek. Terus kalau kita dianggap intelek jadi gimana? Allah jadi ridho? Kita selalu ingin kelihatan intelek. Padahal di sisi Allah mah enggak perlu istilah-istilah yang rumit yang dia sendiri baru ngerti tadi, ya.